bakeba atan shibaneko go masha se wolo sika ene kwane maka tukina ngowe keba keba keba keba keba keba keba atan shibaneko go masha se wolo sika ene kwane maka tukina ngowe ma, una lima, ma, un lucheto, ma.